Islam. Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Nasir, Ketua GNPF MUI. Salam Spirit 212. Aksi Simpatik 55 adalah sebuah ekspresi sebagian umat Islam yang merasa terusik keadilannya akibat putusan jaksa penuntut umum. Karena aksi ini adalah aksi untuk mendukung independensi hakim untuk memutuskan hukum berdasarkan nurani hukumnya. Kepada hakim yang terhormat dan hakim yang mulia, kami tidak pada posisi untuk menekan peradilan sedikit pun. Kami hanya ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Istiqlal dan menyampaikan aspirasi kami kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat. Dan setelah itu kami serahkan keputusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, dan tentunya kami hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Kepada muslimin dan muslimat, siapkan 4 hal yang harus kita lakukan dalam aksi nanti ini. Yang pertama adalah bersih, yang kedua tertib, yang ketiga aman, dan yang keempat damai. Untuk bersih, kami anjurkan setiap orang untuk menjaga kebersihan, kebersihan hati, kebersihan pikiran, dan tentunya kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Masing-masing membawa kantong plastik untuk menyimpan sendiri sampahnya lalu dibuang di tempat yang tepat. Kalau ada tempat pengumpul di situ, silakan dibuang ke sana. Jangan biarkan ada satu kertas pun berserakan, dan jangan biarkan ada satu rumput pun kemudian berserakan. Jaga kebersihan bersama. Yang kedua, tertib. Tertib di jalan, tertib di kendaraan, tertib berlalu lintas, tertib di tempat-tempat umum, dan jagalah ketertiban umum. Senantiasa sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjaga ketertiban umum. Sebab kita adalah umat yang beradab. Umat beradab itu cirinya adalah yang menjaga ketertiban umum dan jangan berpikir untuk melanggar aturan-aturan. Kemudian aman. Orang-orang beriman selalunya aman dengan keimanannya, dan orang-orang beriman tentunya membuat situasi di sekelilingnya juga menjadi aman. Jika ada tindakan-tindakan provokasi atas nama agama sekalipun, dan itu tidak memberikan rasa aman, berarti itu bukanlah orang-orang yang beriman. Karenanya jangan terprovokasi atas nama agama sekalipun untuk melakukan tindakan-tindakan kerusakan, tindakan-tindakan merusak fasilitas publik, diharamkan dalam agama. Kita sedang bermohon kepada Allah, dan Allah pasti turunkan keadilan di Indonesia untuk hambanya yang bermunajat kepadanya. Karenanya kuatkan iman dan jaga keamanan. Damai, hati damai, pikiran damai, orasi yang damai, dan sebarkan kedamaian. Karena Islam adalah agama yang damai. Sayangi orang di sekeliling kita. Buat ibu-ibu, jika sudah punya teman, berkumpullah sesama ibu-ibu. Dan yang pria, jangan sakiti, jagalah harkat martabat kaum ibu, kaum hawa, dan jaga mereka. Persiapkan semua kebutuhan-kebutuhan pribadi, misalnya makanan untuk pribadi, obat-obatan pribadi, kemudian berteduh dengan payung, persiapan juga kalau nanti terjadi hujan, agar kita semua bisa menjaga diri. Dan semua berfokus nanti ke Istiqlal, dan akan ada delegasi yang akan diterima oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan selebihnya, perbanyak berzikir di perjalanan, karena ini hari Jumat, perbanyaklah membaca surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan juga bertasbih. Semoga munajat kita pada hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah turunkan keadilannya untuk Indonesia. Hal lain yang perlu kita persiapkan juga adalah buat semua penduduk muslimin muslimat Jakarta, mari ikut membantu saudara-saudara kita yang datang dari luar Jakarta. Kita bantu mereka yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya kendaraan, khususnya bidang konsumsi dan juga obat-obatan dan kesehatan. Maka ketika ini berjalan, itu saja sudah merupakan indikator kesuksesan bagi kita semua. Majelis-majelis taklim, masjid-masjid, terima kasih kalau sudah menyiapkan tempat, menyiapkan konsumsi buat para tamu kita yang datang dari daerah. Sekali lagi, aksi Simpatik 55 adalah sebuah ekspresi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti kabulkan doa kita semua, dan kita dimenangkan olehnya karena kita sedang memperjuangkan keadilan. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Adil. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.